Yeah. Oke, spesial for you. Cinta membawa derita. tarik kencang sana. Spesial di song setia berselimut dusta. Percuma setia kalau akhirnya terluka. Goyang taoga. Abis DJ yeah. Spesial di song Andaikan Jodoh untuk kalian semua by DJ Guntur JS. tarik kencang sana. Ganti. kekasih. Semua tarik kencang DJ. Yang penting asik.